Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa dinu. Salatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumid din wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Kita kembali bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab yang sangat fenomenal yaitu Riyadhus Shalihin, buku yang diterima oleh umat, diajarkan oleh para ulama sampai hari ini, dan kita sudah membuktikan betapa nikmatnya buku ini dan betapa kesehariannya buku ini. Dan buku ini adalah pendamping keseharian dan kehidupan kita. Makanya gak heran para ulama kita itu membahas kitab ini hampir di setiap waktu-waktu sholat. Setiap selesai sholat satu hadis, setiap satu sholat lima waktu ya hadirin, satu hadis gitu loh. Dan itu berlaku di banyak masjid. Kenapa? Karena buku ini memang pendamping kehidupan seorang muslim. Dan hadirin Allah muliakan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan kesempatan untuk mengkaji kitab yang satu ini. Dan hadirin yang semoga Allah muliakan, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita masih di bab ke-33, bab mulatafatil yatim wal banati wasairid du'afati wal masakin wal munkasirina wal ihsani ilaihim wasyafaqati alaihim wat tawadhu'i ma'ahum wa khafdil janahi lahum. Dan kita atau bab tentang berbuat baik kepada orang-orang yang lemah, menyayangi orang-orang yang butuh kasih sayang. Dan kita sedang membahas surat Ad-Duha ayat 9 dan 10 hadirin. Masih di pembahasan ayat, kita belum masuk hadis. Kita masih membahas pembahasan ayat. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Maka adapun anak yatim, maka janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Adapun anak yatim, janganlah engkau berlaku semena-mena. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Adapun orang yang meminta, fala tanhar, janganlah engkau menghardiknya, janganlah engkau menghardiknya. Hadirin Allah muliakan, kita sudah jelaskan, kita ulang sedikit karena sudah lumayan libur kita nih, hampir 2 minggu kurang lebih. Surat Ad-Duha kita tahu adalah surat yang ditujukan secara spesial untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada pihak yang menyerang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah bersumpah dengan waktu duha dan bersumpah dengan waktu malam. Mawadda'aka rabbuka wa maqala. Rabbmu sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Lalu Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam yajidika yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatkan engkau dalam kondisi yatim, lalu Allah menaungi engkau, mengasuhmu atau memberikan pengasuhan. Wa wajadaka dhalam fahada. Dan Allah mendapatkan engkau belum mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan apa yang Allah tetapkan dan apa yang Allah turunkan. Lalu Allah memberikan hidayah, Allah menurunkan wahyu kepada engkau. Lalu bukankah Allah mendapatkan engkau tidak punya apa-apa, lalu Allah cukupkan engkau. Lalu setelah Allah menyampaikan bahwa bukankah Allah mendapatkan engkau dalam kondisi yatim, lalu Allah memberikan naungan. Setelah itu ayat ke-9, fa'ammal yatima fala taqhar. Maka adapun anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Lihat bagaimana alur yang sangat apik yang Allah bawakan di dalam ayat surat ini. Allah ingatkan masa lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah selalu menolong beliau. Lalu Allah memberikan perintah atau larangan yang berkaitan dengan masa lalu beliau juga, sehingga bukan hanya melahirkan pribadi yang nurut dan patuh kepada Allah, tapi pada saat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menghindari larangan Allah, itu benar-benar ngena di dalam hati, karena ini berkaitan dengan masa lalu beliau. Ini berkaitan dengan apa yang beliau alami. Sama wa ammasaila fala tanhar. Dan adapun orang yang meminta, maka jangan engkau hardik. Setelah Allah menjelaskan bahwa bukankah engkau dulu enggak punya apa-apa, lalu Allah yang cukupkan engkau. Jadi sekali lagi, ayat-ayat ini luar biasa jemaah. Dan ayat-ayat ini diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan luar biasa, dengan sempurna, sesuai dengan kesempurnaan seorang manusia tentu saja. Bukan hanya oh ini gak boleh aku harus tinggalkan, tapi benar-benar ya dulu saya yatim, saya tahu rasanya menjadi anak yatim. Dulu saya gak punya apa-apa, saya ngerti apa yang dirasakan oleh orang yang gak punya apa-apa. Maka hadirin Allah muliakan, tidak heran Nabi kita alaihi salatu wasalam menjadi pribadi yang sangat istimewa, karena beliau itu mengalami apa yang dialami oleh umatnya, mengalami apa yang dialami oleh orang-orang kecil, orang-orang susah, orang-orang yang menjalani kehidupan dari bawah, orang-orang yang bertahan hidup. Itu Nabi SAW alami itu. Maka ketika beliau berada di atas, ketika beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul, ketika beliau pada akhirnya menggenggam dunia. Lihat bagaimana profil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak tenggelam dalam euforia dunia, tidak berubah rasa empati beliau, rasa merasa ya, jiwa sosial beliau. Bahkan Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 128, harisun alaikum azizun alaihim azizun alaihim anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun alaihim anitum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan berat apa yang kalian rasakan. Penderitaan yang kalian alami itu terasa berat dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana empati yang luar biasa. Harisun alaikum. Beliau sangat menginginkan kebaikan, keimanan, keselamatan untuk kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Dan sangat belas kasihan dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Jadi lihat, merasakan kepedihan umat beliau, lalu sangat ingin kebaikan buat semua orang, buat umat beliau, dan sangat penyayang, sangat belas kasih terhadap orang-orang yang beriman. Jadi sifat yang sangat mengagumkan ini itu bukan sebatas lahir spontanitas, tapi gabungan antara hidayah, taufik, dibersihkannya atau dicucikannya hati, hati beliau, dan juga ditambah perjalanan hidup beliau yang gak mudah. Pengalaman beliau sebagai anak yatim, sebagai orang yang pernah sulit, sebagai anak yang lahir tanpa seorang ayah, lalu ibu beliau wafat di saat beliau kecil, lalu beliau sudah harus menjadi pengembala kambing, beliau berjuang. Semua faktor itu tuh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak heran beliau jadi sosok yang begitu mempesona hadirin. Karena baik dari segi taufik, dari segi hidayah, dari segi petunjuk, penjagaan, maupun dari sisi pengalaman, rasa sakit, mengalami kesulitan, keletihan, itu semua dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya fa'ammal yatima fala taqhar wa masaila fala tanhar. Itu benar-benar dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pelajaran besar bagi kita. Bahwa kalau kita ingin memiliki sifat-sifat terpuji ini, kita harus banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah. Minta taufik kepada Allah, minta hidayah kepada Allah. Lalu berikutnya faktor penunjangnya adalah pengalaman hidup, ngalamin langsung. Oleh karena itu hadirin, ketika Allah misalnya mentakdirkan sebagian kita sedang mengalami kesulitan hidup pada hari ini, jangan buruk sangka kepada Allah. Jangan sampai kita buruk sangka kepada Allah padahal Allah sedang menata hati kita dan mengasah jiwa besar kita ke depan. Allah ingin kita jadi orang-orang besar secara jiwa, orang-orang yang memiliki hati yang lapang. Karena untuk mencapai level-level tertinggi, orang tuh idealnya ngalamin langsung, hadirin, dan menjalani sehingga dia bisa tahu bagaimana sakitnya gak punya uang, sakitnya gak punya makanan, lalu dia bisa bisa merasakan bagaimana berjuang untuk tawakal kepada Allah, berjuang untuk qanaah, merasa cukup, berjuang untuk ridho kepada takdir. Lalu itu tadi sisi kemanusiaannya, jiwa empatinya, jiwa sosialnya. Ya saya pernah ngalamin itu sakit rasanya. Maka saya harus tolong dia. Tapi kalau orang gak pernah ngerasain, iya, saya tahu gak punya uang gak enak, ya udah gitu aja. Mungkin bantu juga, tapi beda. Seringkali timingnya beda. Orang tuh kalau merasa itu langsung tak gitu. Atau kalau misalnya yang ini cepet, nyelaminnya tuh beda lah, gitu. Menyelami perasaan saudaranya itu gak sama. Laisal khabaru kal muayyanah. Berita itu berbeda dengan menyaksikan langsung, apalagi ngalami langsung. Jadi ini pelajaran besar bagi kita, hadirin, sehingga kita bukan hanya sekedar membaca, tapi kita bisa menangkap pesan kalau kita ingin menjadi orang-orang besar, orang-orang yang punya jiwa-jiwa besar, hati-hati yang lapang. Itu memang salah satu cara idealnya adalah mengalami langsung. Maka jangan berkecil hati sekali lagi. Jangan merasa terpuruk. Ketika kita lagi gak punya uang, ketika kita kehilangan orang tua, bisa jadi ketika kita kehilangan orang tua dari remaja atau dari kecil, karena di hari esok kita punya atau diberikan kesempatan dan tanggung jawab untuk mengasuh anak-anak yatim atau menjadi orang tua asuh, menjadi orang yang memperjuangkan anak-anak yang putus sekolah. Karena kita ngerasain dulu gimana kita harus cari side job. Mungkin dulu kita harus jualan ini, jualan itu untuk menyambung SPP dulu misalnya, atau sekedar uang saku atau uang makan. SPP bisa dibayar tapi gak punya uang makan, jadi kita harus jual ini. Akhirnya kita belajar, oh iya ternyata begini caranya. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, ini pelajaran besar bagi kita. Ini mahal, hadirin. Fa'ammal yatima fala taqhar wa masaila fala tanhar. Karena menyayangi yang lemah itu gak mudah, hadirin. Gak mudah, gak semua orang bisa demikian. Gak semua orang bisa demikian. Mungkin bagi sebagian orang lebih mudah menyayangi yang lagi kuat, menyayangi yang lagi punya semuanya, karena menguntungkan. Kalau menyayangi yang lemah kan secara matematika dunia kayaknya gak nguntungin nih kalau saya tuh bantah atau deket sama mereka. Ya gak nguntungin secara duniawi seringkali, hadirin. Bahkan bukan gak nguntungin secara duniawi, mungkin merugikan quote and quote kita secara duniawi. Kita harus keluar uang, kita harus menghabiskan waktu, kita harus berbagi. Dan akan lebih mudah bagi kita kalau kita hardik aja orang yang minta, pergi. Mau kerja dong lo, gitu loh. Bisa jadi orang ini sudah berusaha kerja, tapi belum dapat kerjaan, hadirin. Tapi kita tidak mau berusaha mengerti mereka. Atau memang mungkin dia belum bekerja, tapi dia juga gak ngerti konsep yang benar. Dan kita gak berusaha untuk menjelaskan itu kepada mereka, menasehati, mengingatkan, cara Anda gak tepat loh. Ayo kita bangkit atau kita berjuang. Ada banyak orang tuh emang gak tahu, gak ngerti apa-apa. Makanya kita harus banyak bersyukur kita dikasih pintu ilmu, akses ke ilmu. Kita bisa belajar. Banyak orang emang gak ngerti. Ada banyak hal-hal yang kita pikir, ah semua juga tahu. Tapi dia gak tahu loh. Dia gak tahu. Dan ketidaktahuan dia itu membuat dia tuh banyak melakukan kesalahan yang kita anggap kecil, gak seharusnya salah, dan seterusnya. Tapi bagi dia salah memang. Nah, orang yang tahu kehidupan di bawah, turun ke akar rumput, turun ke grassroot, dan seterusnya tuh mengerti tentang, iya emang hidup itu ceritanya banyak, gak sesimpel yang dipikir. Tapi orang yang gak pernah turun ke bawah, gak pernah ngerintis, gak pernah berinteraksi dengan, atau bahkan gak pernah ngalamin langsung, gak pernah berjuang, gak pernah tahu bagaimana susahnya nyari sesuap nasi. Jadi bahasa sesuap nasi itu bukan hiperbola lagi, emang real. Hakikat itu memang dulu dicari sesuap nasi itu. Bahkan dia enggak malu untuk nunggu di pintu belakang beberapa restoran atau tempat makan untuk mendapatkan sisa-sisa makanan. Itu ngerti caranya, berat hidup. Makanya itu hal yang penting, hadirin. Dan secara khusus, hadirin, kecerdasan sosial seperti ini, kepekaan sosial seperti ini, kepedulian sosial seperti ini, itu salah satu syarat jadi ulama. Syarat jadi ulama itu dijelaskan oleh para ulama. Kalau kita dengar keterangan para ulama dalam kitab-kitab mereka atau berkaitan dengan takwin al-malakata fikhiyah, bagaimana membangun kemampuan fikih seseorang, itu salah satunya bahwa kecerdasan yang harus dimiliki oleh seorang ulama, seorang ahli fikih, adalah kecerdasan sosial, dzakaul ijtimai, kepekaan sosial. Kalau nggak bisa jadi ulama, mau sejenius apapun dia, kalau dia nggak punya kepekaan sosial, kalau nggak punya kecerdasan sosial, nggak bisa jadi ulama. Itu kata para ulama kita. Nanti insya Allah 1-2 pertemuan berikutnya kita akan jelaskan keterangan para ulama seperti Imam Ahmad tentang syarat mufti. Siapa mufti? Apa syaratnya? Salah satunya ini. Mufti itu harus tahu orang, harus tahu manusia. Harus punya kecerdasan sosial. Jadi hadirin yang memuliakan surat duha ini luar biasa hadirin. Tapi kita kurang mentadaburi ayat-ayat tersebut seringkali. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, sekali lagi, anak yatim itu jangan diperlakukan sewenang-wenang. Sebagaimana orang yang meminta itu jangan dihardik. Dan dua larangan ini setelah Allah mengingatkan kenikmatan-kenikmatan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah Allah mengingatkan masa lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pesan yang sangat kuat. Pesan yang sangat kuat hadirin. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kalian. Insya Allah kita lanjutkan. Masih ada satu pembahasan lagi tentang ayat ini. Insya Allah kita akan bahas pertemuan yang akan datang. Kita buka sesi tanya jawab. Barang siapa yang bertanya atau mengkoreksi, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, keistimewaan bulan Syawal apa saja Ustaz selain puasa sunnah 6 hari Syawal? Syukran. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bulan Syawal adalah bulan yang tidak boleh dipandang remeh hadirin. Karena di bulan ini adalah dimulai dengan hari Idul Fitri, hari rayanya umat Islam, itu openingnya aja udah begitu. Lalu ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Lalu kita tahu para ulama juga menjelaskan bahwa salah satu amalan bulan Syawal menikah sebagaimana Nabi yang lakukan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu juga bulan Syawal adalah bulan haji hadirin. Bulan Syawal adalah bulan haji. Insyaallah nanti kita akan tekankan. Jadi bagi yang belum haji, ini momentumnya untuk start, untuk mendaftar, untuk memulai, untuk menabung, untuk berjuang. Yang akan berangkat tahun ini insya Allah ta'ala, persiapkan diri sebaik-baiknya. Ini udah masuk bulan haji dan kita tahu tinggal biiznillah, insya Allah tinggal nunggu waktu saja kloter pertama dan seterusnya akan diberangkatkan. Dan semoga Allah mudahkan setelah 2 tahun dari negeri kita tidak ada keberangkatan. Semoga tahun ini Allah mudahkan semua, mudahkan pemerintah kita dan seluruh pihak yang memperjuangkan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, apa yang harus seorang ibu lakukan ketika ada rasa lelah dan putus asa terhadap anak yang susah dinasehati dan selalu membentak jika diberi nasihat oleh orang kedua orang tuanya? Seorang ibu bertanya kepada saya ketika dirinya merasa sudah lelah dan tidak ingin lagi mau tahu tentang anaknya karena ada rasa sakit hati yang mendalam, tapi di dalam lubuk hatinya beliau masih sangat peduli, tapi si anak tidak mau mendengar nasihat kedua orang tuanya. Apa yang harus dilakukan ibu, Ustadz, agar si anak bisa berhati lemah lembut dan peka? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, coba kita evaluasi diri sebagai seorang orang tua. Kata Nabi SAW, ibda binafsik, mulai dari diri Anda. Mulai dari diri Anda. Jangan-jangan karena kita salah dalam mendidik dulu waktu kecil, atau tidak maksimal. Kalau nggak salah, mungkin nggak maksimal. Karena ini penting. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa ternyata mayoritas anak yang durhaka itu faktornya faktor orang tua. Faktor orang tua. Bukan faktor tetangga, atau bukan faktor pergaulan, tapi faktor orang tua. Orang tua yang tidak mendidik. Orang tua yang lupa, lalai. Ada banyak anak yang fokus terhadap dunia dan pola pikirnya duniawi banget. Dan kalau kita usut, ya orang tuanya ngebentuk itu. Dan itu banyak sekali kasus. Ada seorang ibu bertanya, Ustadz, kenapa anak saya orientasinya selalu barang-barang mewah? Lalu saya tanya, coba jujur, kira-kira dia mencontoh siapa? Ya ternyata mencontoh orang tuanya. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, mari kita perbaiki diri kita. Coba perbaiki diri kita dulu. Terus yang kedua, perkuat ibadah. Perkuat sujud. Perkuat tadarru, minta ngemis kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Lalu yang berikutnya, jangan pernah bosan mendakwahi anak. Sebagaimana Nabi Nuh itu enggak bosan mendakwahi anak beliau. Sampai di detik-detik terakhir, detik-detik terakhir. Dan Allah ceritakan hari tersebut di dalam surat Hud ayat 42. Nabi Nuh di saat Allah turunkan air yang luar biasa mengatakan, ya bunaya irkab ma'ana, wahai anakku irkab ma'ana, naiklah ke bahtera ini bersama dengan kami, wala takum ma'al kafirin, dan jangan bersama orang-orang kafir. Bayangin gak sih, Nabi Nuh orang tuanya udah di kapal atau bahtera, anaknya masih di luar, berarti masih tidak naik kapal, air udah sudah meninggi terus, meninggi terus, meninggi terus. Ini kondisi yang menakutkan. Apa perintah Nabi Nuh kepada anaknya? Irkab ma'ana. Mari naik bersama kami. Ini air udah kayak gunung, jemaah. Bukan masih di ujung timur atau ujung barat atau sejauh mata memandang. Wahya tajri bihim fi maujin kal jibal. Bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Wanada Nuhun ibnahu, dan pada saat itu Nabi Nuh memanggil anaknya. Wa kana fi ma'zil, dan anaknya sedang berada di tempat yang jauh terpencil. Ya bunai irkab ma'ana, wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, dan jangan engkau bersama orang-orang kafir. Sebandel-bandelnya anak sekarang, kalau udah ada kondisi darurat, hubungi siapa hadirin? Orang tua. Secara mayoritas anak yang bandel kalau udah masuk polsek tuh yang dihubungi siapa? Orang tua. Atau masuk kantor polisi, orang tua. Atau ketika misalnya ada masalah dengan sudah bawa mobil dan nabrak orang segala macam, kira-kira ditelepon siapa? Orang tua. Ini nyawa hadirin. Di saat itu Nabi Nuh ngajak, naiklah ke bahtera anakku. Lalu apa jawaban dari anaknya tersebut? Qala sa'awi ila jabal. Gak mau itu hadirin anaknya. Lihat ayat berikutnya, ayat ke-43. Qala sa'awi ila jabal. Anaknya mengatakan, aku akan mencari perlindungan ke gunung tersebut. Ya'simuni minal ma, yang akan bisa menjagaku dari air-air ini. Allahu Akbar. Enggak, tetap enggak mau tuh hadirin. Enggak mau. Ini kondisi hidup mati, tetap aja enggak mau naik kapal. Sebandel-bandelnya kita secara umum hari ini, kalau udah begitu naik dulu deh gitu loh. Nanti kalau udah tenang ribut lagi, nanti ribut lagi. Kan kira-kira ada mungkin pola pikir, mungkin pola pikir demikian. Dan banyak yang taubat, ya benar nih udah ada. Yang benar ayah, papa udah benar nih. Udah ada gua ngakuin gua sombong selama ini, gua durhaka. Ayo Pak, tolong Pak. Bahkan mungkin anaknya ngerayu, Pak, bantu aku Pak, aku janji Pak, aku gak gini lagi Pak, aku janji aku gak ngobat lagi, tolong bantu aku Pak. Ini gak mau nih. Qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Lalu apa kata Nabi Nuh? Qala la 'asimal yawm min amrillah illa man rahim. Gak ada yang melindungi Anda atau kamu pada hari ini dari keputusan Allah, dari azab Allah, kecuali orang yang Allah rahmati. Wahala bainahuma al-mauj fa kana minal mughraqin. Maka akhirnya terpisahlah antara ayah dan anak itu, dan anaknya Nabi Nuh termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Itu hadirin. Hadirin yang Allah muliakan, lihat Nabi Nuh gak bosan hadirin. Tidak bosan. Terus mendakwahi. Dan bahkan sampai, coba buka ayat ke-45 hadirin. Tolong buka ayat ke-45. Setelah semua selesai, Wanada Nuh dan Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah. Faqala Rabbi inna bani min ahli. Ya Allah, ya Rabbku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Dan sesungguhnya janji engkau adalah kebenaran, dan engkau adalah sebaik-baik, seadil-adilnya pemutus dan hakim. Lihat. Dalam ayat ini apa yang dilakukan Nabi Nuh hadirin? Masih mendoakan anaknya, enggak putus asa tuh. Masih mendoakan anaknya. Apa jawaban Allah? Buka ayat ke-46 hadirin. Ayat ke-46. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Ayat ke-46. Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan bagian dari keluargamu, maksudnya yang diselamatkan. Innahu amalun ghairu salih, karena perbuatannya enggak baik. Dijawab sama anakmu tuh enggak baik perbuatannya. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Dan jangan engkau meminta kepadaku sesuatu yang kau tidak tahu ilmunya. Hadirin Allah muliakan. Itulah profil orang tua yang baik. Maka jangan-jangan bukan anak kita yang gak, bisa jadi kita yang gak sabar hadirin. Dan itu terakumulasi terus. Akhirnya anak kita yang terkesan gak mau terima kebenaran. Bukan berarti anak kita benar, kita salah, bukan. Tapi bisa jadi kalau dari awal kita sikapi mereka dengan kesabaran yang luar biasa, semoga hasilnya berbeda. Tapi begitu dari awal anak tuh disikapi dengan tidak sabar, ini kan bertumpuk hadirin. Dan penyakit itu kan teorinya semakin salah pengobatan, semakin menuju kesembuhan atau semakin berat stadiumnya hadirin. Ini ada penyakit nih, salah pengobatan. Kira-kira stadiumnya turun apa nambah? Nambah kamu. Itu sunatullah. Nah, okay, awalnya memang anak kita salah, tapi kita salah pengobatan. Salah satu pengobatan yang harus ditempuh adalah sabar. Kita nggak sabar. Akhirnya tambah ribet. Nah, begitu udah stadium parah, baru, aduh kayaknya anak gue nih nggak punya harapan. Sebenarnya ya semua akan bertanggung jawab hadirin, tapi jangan-jangan kita punya andil besar. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi jangan menyerah dan jadikan kisah ini sebagai inspirasi kita. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.